وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Di antara amalan yang disyariatkan berikutnya adalah siam yaum Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Ini adalah puasa sunnah yang sangat ditekankan berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau ditanya tentang shaum yaum Arafah, maka beliau bersabda, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu was-sana allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa Arafah tersebut bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan setahun yang lalu dan dosa yang dilakukan setahun yang akan datang, satu tahun yang akan datang. Tetapi bagi yang berhaji ketika berada di Arafah, maka dia tidak disunahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Bagi seorang yang berhaji di padang Arafah, maka dia tidak disunahkan untuk berpuasa di hari tersebut, karena Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau wukuf di Arafah, beliau dalam keadaan tidak berpuasa. Kemudian di antara amal-amal yang lainnya, yakni amal-amal soleh, apa saja yang tergolong dari amal-amal soleh yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Seperti misalnya bersedekah, bersedekah bimalihi, dengan hartanya, menyedekahkan hartanya kepada fuqara wal masakin ataupun kepada anak-anak yatim ataupun kepada muhtajin, kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Demikian juga qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim termasuk dari amal saleh. Termasuk dari amal saleh pula apa yang kita lakukan, yaitu thalabul ilm, duduk di majelis ilmu, mempelajari, mengkaji ilmu agama, mudzakarah ilmu ad-din, ilmu agama, ataupun mengajarkan ilmu ad-din, mengajarkan ilmu agama. Dan demikianlah pintu-pintu kebaikan dan amal-amal soleh terbuka luas dan terbentang sangat luas sekali. Mari kita diberikan taufik untuk kita mengamalkannya, maka kita amalkan bil ikhlas, dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan riaan wala sum'ah, bukan karena ria ingin dipuji, disanjung, ingin didengar amal solehnya supaya dia dikatakan sebagai seorang yang saleh, seorang yang alim, seorang yang taat beribadah, seorang yang dermawan. Tetapi semata-mata mengharapkan ma'indallah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. dari kenikmatan yang mala ilmu ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar, dari kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik pada hati dan kalbu siapapun. Tidak bisa kita bayangkan keindahan-keindahan di alam surgawi, di dalam jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa dzalika falyatanafasil mutanafisun, sehingga untuk meraihnya, memasukinya, maka hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang ingin untuk berlomba-lomba masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga biru walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga ikram aljar, memuliakan tetangga dan tidak menyakiti tetangganya. Dan setelah itu barakallahu fikum, setelah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan itu semuanya, maka kita bersyukur kepada Allah. Dan jangan sampai kita merasa ujub, yang merasa berbangga diri dengan amal yang telah kita lakukan. Karena amal yang telah kita lakukan, yang kita rasa amal tersebut sudah banyak, maka sebenarnya amal tersebut belum bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Karena hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari apa yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jangan sampai pula kita kemudian merasa aman dan merasa bahwasanya amal soleh yang kita lakukan inilah amal yang menjadikan seseorang itu kemudian dia berbangga, membanggakan, meremehkan saudara-saudaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mensucikan, mentazkiyah diri-diri kalian, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui siapakah hamba-hambanya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya amalan-amalan itu, selain amalan yang tadi kita sebutkan, baik amalan kauliyah ataupun amalan yang dilakukan badaniyah dengan badan kita, amalan kauliyah seperti tadi qiraat Al-Quran, berzikir, bertahmid, bertahlil, itu juga ada amalan-amalan qalbiyah di sana. Ada amalan-amalan qalbiyah merupakan amal soleh. Amal soleh memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika disebut amal soleh, tidak terbatas pada amalan-amalan badaniyah ataupun amalan-amalan qauliyah. Tetapi di sana ada amalan-amalan qalbiyah. Yang ini barakallahu fikum juga merupakan amal soleh, bahkan salafun soleh memiliki ihtimam terhadap amalan-amalan qalbiyah ini. Nah, di antara amalan qalbiyah barakallahu fikum adalah al-mahabbah lillah, memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah amal saleh memiliki keutamaan, yakni mahabbah, artinya dipenuhi dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ar-raja, berharap kepada apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, itu juga termasuk amal soleh. Kemudian juga al-khawf, merasa takut ya kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk dari amal soleh. Demikian pula at-tawakkul, bertawakal kepada Allah di dalam segenap urusan kita, baik ketika kita beribadah atau ketika kita menjalankan urusan-urusan yang bersifat duniawi. Nah, maka ketika kita menjalankan urusan yang bersifat duniawi, ada di sana ibadah berupa tawakul, bertawakal, menyandarkan, menggantungkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. termasuk daripada ibadah qalbiyah yang memiliki nilai yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla yang akan mencukupinya. Sampai disebutkan oleh para ulama bahwasannya ya tidak ada lafaz di dalam Al-Qur'an janji Allah Subhanahu wa taala bahwa hasbuh kecuali pada ibadah berupa tawakul, berupa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala akan berjanji mencukupi hamba-hambanya yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu memberi manfaat dan mampu untuk menolak datangnya bahaya. Nah, dan jangan sampai kita maghrur, kita tertipu ya dengan amal-amal soleh yang berhasil kita lakukan. Tertipu dengan amal soleh yang berhasil kita lakukan. Kalau kita melihat kepada Darussalam, kepada salafun salih ridwanun alaihim ajma'in, maka ketika ditanya oleh salah seorang tabi'in, mereka bertanya kepada 30 ashab Rasulullah alaihi salatu wasalam, kepada 30 orang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, maka seluruh para sahabat, kulluhum yakhafun ala nafsihi an-nifaq, mereka semuanya mengkhawatirkan dirinya terjangkiti penyakit nifaq. Ya, ini keimanan para sahabat yang luar biasa. Tetapi dibalik keimanannya dan juga amal soleh yang mereka persembahkan, yang mereka lakukan, tidak serta-merta mereka tertipu dengan itu semuanya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman yang dikenal sebagai sahibus sirri Rasulullah alaihi salatu wasalam, sebagai pemegang rahasia Nabi alaihi salatu wasalam, siapa nama orang-orang munafik. Ya, Umar bin Khattab bertanya, "Sammani Rasulullah alaihi salatu wasalam?" Apakah Nabi alaihi salatu wasalam menyebut namaku pada jajaran orang-orang munafik? Ini sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Manusia terbaik yang kedua pada umat Islam, pada umatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga jangan sampai kita kemudian merasa telah membeli jannah, ya, memastikan bahwasannya amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mewaspadai dari perbuatan-perbuatan ma'asi wa dzunub, perbuatan-perbuatan dosa, yang perbuatan-perbuatan dosa ini menyebabkan amal-amal soleh yang kita lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya seperti hadis yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'di jiranaha bilisaniha." Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang dia rajin sholat malam, dia rajin pula berpuasa di siang harinya, dan dia juga melakukan berbagai macam amal ketaatan wa tasaddaq. Dia juga banyak bersedekah. Tetapi dia memiliki amalan tu'di jiranaha bilisaniha. Dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya." Dia suka menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya. Maka apa tanggapan Nabi alaihi salatu wasalam? Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, "La khaira fiha hiya min ahlina." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, hiya min ahlina. Dia termasuk dari penduduk api neraka Allah Subhanahu wa taala." Nah, ya subhanallah, mungkin kalau di pandangan kita dia luar biasa orang tadi. Ya, ketika disebutkan wanita ini masuk padanya juga laki-laki. Ya, ketika seorang laki-laki juga berperangai dengan perangai yang sama. Dia sudah membangun ibadahnya luar biasa, salatul lail, wa tasum fi an-nahar wa yasum fi an-nahar, dia berpuasa di siang hari, wa tasaddaq, dia juga bersedekah, dan juga barakallahu fikum, dia melakukan amal-amal saleh yang lainnya, tetapi dia suka menyakiti tetangganya, maka kata Nabi la khairu fiha, enggak ada kebaikan pun pada ya orang tersebut, dia termasuk dari penghuni api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi sebaliknya ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa fulana tusallil maktubah wa tasaddaq bil athwar wa la tu'dhi ahadan. Di sana ada seorang fulan, seorang wanita yang dia salat 5 waktu. Salatnya hanya salat 5 waktu. Naam. Hanya menjalankan yang wajib-wajib. Wa tasaddaq bil athwar. Kalaupun bersedekah, bersedekah hanya sepotong keju saja, sedikit. Ya. Wala tu'ti ahadan, tetapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau menyatakan hiya min ahlil jannah. Dia termasuk dari penduduk jannah, penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terkadang barakallahu fikum di luar perhitungan kita. Ya, sehingga kita harus mawas diri. Ya, jangan sampai barakallahu fikum kemudian kita tertipu dengan amal-amal soleh kita. Nah, ini seorang wanita yang dia menyakiti tangganya, yang memiliki hak, ya, yang memiliki hak, yang Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Harusnya dia muliakan. Justru dia sakit di tetangganya, ya, maka ini menyebabkan gugurnya amal-amal soleh yang dia lakukan. Nah, ini terkait dengan tetangga. Maka bagaimana kalau seorang wanita, ya, dia menyakiti orang tuanya, nah, yang lebih besar haknya dibandingkan hak tetangga. Atau juga lebih daripada itu, ya, dia menyakiti hati suaminya, yang menyakiti suaminya, yang mana suaminya merupakan manusia yang paling berhak, yang memiliki hak yang paling besar terhadap dirinya. Ya, tentu yang seperti ini ya bisa menjadi penyebab ya seorang wanita dia masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, sehingga bagi kita semuanya harus mawas diri, jangan sampai kita terjatuh dalam perangkap-perangkap syaitan, jangan sampai kemudian kita barakallahu fikum terjatuh, dimasukkan ke dalam an-nar dalam keadaan kita menyangka bahwasanya amal yang telah kita lakukan sudah terlalu banyak. Ya, siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita qiyamul lail. Ya, tetapi di sana ada amalan-amalan yang bisa menggugurkan amal soleh kita semuanya. Nah, termasuk pula barakallahu fikum yang bisa mengangkat amalan seseorang adalah adanya barakallahu fikum hilangnya penyakit hasad pada kalbunya. Ya, tidak adanya hasad kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya yang muslim. Ya, kepada saudara yang muslim dia tidak hasad. Ini disebutkan dalam riwayat, ya. Tetapi karena waktu yang terbatas mungkin tidak bisa kita sampaikan. Nah, al-muhim, ya, ada amal saleh yang dia lakukan yang tidak kelihatan. Ya, dia tidak sholat malam, dia juga tidak berpuasa, ya, tetapi dia memiliki amal saleh yang seperti ini, yakni tidak adanya hasad, iri dan dengki kepada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudaranya. Ternyata ini memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia min ahli jannah. Dia termasuk dari penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga hendaklah kita betul-betul mawas diri, berusaha ya untuk ya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala agar bisa masuk ke dalam jannah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari an-nar dan dari jalan-jalan yang akan memasukkan diri kita ke dalam an-nar dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Ya, wallahu alam bisawab, ini bisa kita sampaikan di majelis ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, subhanallahi bihamdika, syukru alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah ba'da ta'lim ini ada tersedia makan malam untuk antum semuanya. Nah, Sehingga mohon bersabar menunggu datangnya makan malam yang akan dipersiapkan oleh panitia. Ya, sambil menunggu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.